Dan untuk lagu yang berikut ini, satu tembang lagu ini single dari Monata, semoga ya, diterima. Semoga lagu terbaru, ya. Semoga diterima di seluruh. Spesial semacam. Perdana bareng Rosi Pro loh ini. Monata. Monata mania, jokete sing ngerapi, rajin. siapa? Selamat datang Bapak Pentol. Judulnya Maafkanlah. Maafkanlah ya MMI.